Alhamdulillah, setinggi-tinggi kita rafakkan kesyukuran kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala, kerana di malam yang penuh barakah ini dapat sama-sama kita meneruskan majlis ilmu yang mana mudah-mudahan insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala memberi keberkatan, rahmat dan keridaan kepada kita semua. Sebelum kita meneruskan, suka saya menyampaikan salam daripada ayahanda yang keadaan tak sihatlah, agak uzur. Sehari dua baru ni sesak nafas. Merungut nak pergi hospital. Bila kita bersungguh nak bawa pergi, takut. Bukan takut kenapa? Sebab takut tak ada orang nak tunggu. Dia kata anak-anak sibuk kerja. Mak pun ada program dekat dengan pilihan raya ni. Jadi takut tak ada orang jaga, tak apalah. Kalau nak mati pun mati kat rumah dia sebut. Jadi minta tolong doa lah. InsyaAllah kalau Allah nak ambil pun biar ambil dalam keadaan yang baik insyaAllah. Jadi dia rindu sangat. Dia kata kalau aku sihat aku pergi. Tapi tak sihat nak buat macam mana? Tolonglah penuhkan jadual. Jadi dia minta macam tu, saya terpaksa lah, ada kerja pun tinggal kerja untuk penuhkan program ini. InsyaAllah saya akan usahakan untuk bersama dengan tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sama-samalah kita berusaha dalam mendoakan agar Allah Subhanahu Wa Taala beri yang terbaik untuk dia, insyaAllah. Jadi insyaAllah pada malam ini kita akan berbincang sedikit sebanyak mengenai sesuatu perkara yang berkecamuk dalam fikiran orang-orang kita, orang Islam. Antara bendanya yang menjadi persoalan besar kepada orang Islam pada hari ini, iaitu mengenai kecelaruan di dalam agama. Nah, sekarang ni banyak kecelaruan dalam agama. Apa ni, dulu tak boleh, sekarang boleh. Dulu macam ni, sekarang macam ni. Kita dalam kehidupan kita, kita mempunyai satu panduan yang diberi oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga satu buku huraian kepada panduan tersebut. Kita sebagai manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan kitab Al-Quran. Syahrul Ramadan alladhi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Tujuan Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan Al-Quran di dalam bulan Ramadan adalah dengan tujuan untuk menjadi petunjuk, untuk memberi petunjuk kepada manusia. Wa bayyinatin minal huda wal furqan, untuk memberi keperincian ataupun penerangan. Minal huda, daripada huda tu hidayah, daripada petunjuk. Wal furqan, dan juga perkara-perkara yang berselisihan. Ini tujuan Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Diturunkan, diutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Tidak aku utuskan engkau wahai Muhammad melainkan untuk menjadi, untuk membawa rahmat untuk sekalian alam. Hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan sumber yang kedua sebagai rujukan yang merupakan huraian kepada Al-Quran. Jadi muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ada golongan pada masa ini yang membawa ajaran anti hadis. Anti hadis, yang mana mereka tidak menerima ajaran hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, melainkan mereka beramal dengan Al-Quran semata-mata. Pada malam ini saya berani menyatakan ataupun fatwa lah. Siapa yang berpegang dan beramal dengan Al-Quran semata-mata adalah sesat. Siapa yang berpegang dan beramal dengan Al-Quran semata-mata adalah sesat. Kerana banyak perkara yang tidak dinyatakan di dalam Al-Quran akan tetapi disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Siapa yang beramal dengan Al-Quran semata-mata, sembahyangnya tidak akan cukup 5 fardu, 5 waktu sehari semalam. Ha, muslimin muslimat, pakcik-pakcik ni semua ni dah khatam Quran kan? Kan? Ada yang tak khatam Quran? Boleh kata semua sekalilah, majoritinya dah khatam Quran. Dan ada yang dah tahu apa pengertian ayat Al-Quran daripada Al-Fatihah sampai kul a'udzu birabbin nas. Siapa yang pernah terjumpa di dalam Al-Quran ayat Al-Quran menyatakan sembahyang fardu 5 waktu sehari semalam? Ini satu teka-teki. Tak ada siapa pernah jumpa. Saya dah mencari, saya belajar dalam bidang hadis, bidang tafsir. Saya tak pernah jumpa. Yang saya jumpanya aqimis salah, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Dirikanlah sembahyang. Kerana sembahyang ini telah difardukan kepada orang-orang yang beriman secara berwaktu. Waktunya bila? Tidak dinyatakan dalam Al-Quran. Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Itu je yang mengenai, itu je yang telah dijelaskan oleh Allah Taala mengenai sembahyang. Maknanya tak jelas. Sembahyang macam mana? Betul tak? Sembahyang macam mana? Berapa fardu sehari semalam? Tak jelas. Betul? Sembahyang zuhur berapa rakaat? Sembahyang asar berapa rakaat? Sembahyang subuh berapa rakaat? Sembahyang maghrib dan isyak berapa rakaat? Tak ada jelas. Maknanya sembahyang kita tak ada panduan. Akhirnya datanglah seorang manusia yang kadzib, penipu, yang mendakwa dirinya sebagai rasul bagi kaum India, yang mana dia ni berada di India. Kalau dalam satu pengajian, pengajiannya Muqaranatul Adyan. Dalam pengajian Muqaranatul Adyan ada disebut mengenai golongan anti hadis. Disebut mengenai seorang rasul, seorang manusia yang mendakwa dirinya sebagai rasul. Dia hanya sembahyang 1 fardu 2 rakaat sehari. Dia sembahyang 1 fardu 2 rakaat sehari. Bila ditanya kenapa kamu sembahyang macam tu, dia kata dalam Al-Quran tak ada. Bila disebut hadis Nabi, dia kata aku boleh bersabda seperti mana Muhammad bersabda. Muhammad adalah manusia biasa. Namanya Mirza Ghulam Ahmad. Mirza Ghulam Ahmad, dia mendakwa dirinya sebagai rasul, dia sembahyang 1 fardu sehari 2 rakaat. Dia kata Allah Taala hanya menyebut innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sembahyang ini secara berwaktu. Jadi aku memilih satu waktu sehari, iaitu waktu pagi. Kamu sembahyang 5 waktu, kamu dengar Muhammad. Muhammad adalah orang seperti aku. Muhammad bersabda, kau boleh dengar. Jadi aku bersabda, orang pengikut-pengikut aku boleh dengar cakap aku. Ha, ini ajaran. Ha, yang dibawa oleh seorang manusia yang mendakwa dirinya sebagai rasul. Tapi kita kena ingat, Nabi sallallahu alaihi wasallam dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tidaklah Muhammad itu bercakap mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha. melainkan apa yang disebut oleh Muhammad itu adalah perkara yang telah aku wahyukan melalui wahyuku, melalui malaikat Jibril kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maknanya bukan yang Nabi sallallahu alaihi wasallam nak bagi ni kerana kehendak dia. Ha, kamu kena sembahyang bukan kerana kehendak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi hanya mengikut apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita kena ingat sembahyang menjadi lima waktu ni adalah kehendak Rasulullah. Kenapa? Apabila Rasulullah dalam Isra dan Mi'raj, Nabi diangkat naik, Allah Ta'ala memfardukan 50 fardu. 50 tuan-tuan. Sikit ke banyak 50. Yang 5 pun kadang-kadang tu puas paksa. 50 fardu difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya turun Nabi. Dalam perjalanan turun berjumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu. Akhirnya Nabi naik lagi. Turun tinggal 45. Jumpa dengan Nabi Musa. Nabi Musa kata, tak mampu. Naik. Allah Ta'ala kurangkan 5, 5, 5, 5 sehingga tinggal 5. Jumpa dengan Nabi Musa. Wahai Muhammad, umat kamu tak mampu nak melakukan 5 fardu. Wahai Musa, sesungguhnya aku dah malu berjumpa dengan Allah Ta'ala. Ha, ini ucapan Nabi. Aku dah malu berjumpa dengan Allah Ta'ala kerana nak mengurangkan apa yang telah difardukan olehnya. Ha, lalu, tinggallah 5 waktu. 5 waktu pun susah. Sebab itulah Nabi Musa kata, umat kamu tak mampu. Ha, jadi, nak ceritanya bukan nak cerita Isra' Mi'raj, bukan nak cerita apa. Nak ceritanya, kita hendaklah berpandu kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengaji, dia tanya ma makna hadis. Apa yang dimaksud, apakah yang dimaksudkan dengan hadis? Yang dimaksudkan dengan hadis ialah sesuatu yang datang daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui kata-katanya, melalui perbuatannya, melalui sifatnya dan melalui diamnya. Diam Nabi adalah satu hadis. Percakapan Nabi hadis. Perbuatan Nabi hadis. Sifat Nabi adalah hadis. Sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak buat solat sunat tarawih ini secara berjemaah berpanjangan kerana bimbang menjadi wajib kepada umatnya. Sedangkan solat tarawih ni adalah solat sunat. Sebab tu Nabi sallallahu alaihi wasallam buat secara berjemaah hanya 8 saja. Lepas tu apa yang Nabi buat? Bila ditanya kepada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, apakah yang Rasulullah buat selepas daripada dia naik daripada masjid naik ke rumah? Sayyidina Aisyah cerita, dia kata aku sebelum daripada aku tidur aku tengok Rasulullah sembahyang. Akhirnya aku tidur. Aku terjaga, aku tengok Rasulullah sembahyang lagi. Akhirnya aku tidur kembali. Aku bangun, aku tengok Rasulullah sembahyang lagi. Maknanya, bukan 8 rakaat tarawih Nabi buat. Banyak. Yang pilih 8, yang pilih 10, yang pilih 20 ni adalah kerana malas. Bukan kerana sunnah. Kerana kita malas. Malas kita saja pergi cari yang tempat 8. Bukan bermakna tak boleh buat 8. Ha? 8 ini memang Nabi buat. Tapi Sayyidina Umar bin Al-Khattab buat sampai 20. Sampai Sayyidina Umar sebut, kalaulah ini bida'ah, maka inilah bida'ah hasanah. Ha, kalau siapa sebut, ada juga penceramah sebut, dia kata tak ada bida'ah hasanah. Bida'ah ni semua dah tak ada. Tak betul. Ada bida'ah yang hasanah. Perkara yang ditambah untuk kebaikan. Ha, ini adalah bid'ah hasanah yang ada kaitan dengan agama, yang tidak ada percanggahan dengan syariat Allah Subhanahu wa taala, maka ini adalah bid'ah yang hasanah. Yang dalalah tu tidak dalalah, yang sesat tu tetap sesat, yang baik ada kebaikannya. Okey. Jadi kembali kita kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib berpegang dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taraktu fikum amrayni lan tadillu ba'di abada ma intamassaktum bihima. Kitab Allah wa sunnati. Nabi menyebut, aku meninggalkan kepada kamu dua perkara. Kamu tidak akan sesat sampai bila-bila selagi mana kamu berpegang kepada dua pusaka yang kutinggalkan ini. Apa dia? Kitab Allah, yakni kitab Allah, Al-Quran, wa sunnati, dan sunnah peninggalan aku. Sunnah peninggalan aku ni adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kita nak tumpu sekarang ini adalah kecelaruan di dalam masyarakat kita mengenai isu semasa sekarang ini. Dulu PAS ataupun Parti Islam, gerakan Islam marah kepada Barisan Nasional ataupun BN ataupun UMNO kerana bergabung dengan MCA, MIC, gerakan dan bukan Islam. Akan tetapi sekarang ini PAS dah boleh bergabung dengan DAP dan Keadilan yang bukan Islam. Maka ini jadi kecelaruan. Timbul persoalan, apa bezanya? Betul atau tidak? Apa bezanya? Apa hukum kalau kita memilih calon yang bukan Islam yang bergabung dengan gerakan Islam? Apa hukumnya? Betul? Menjadi persoalan. UMNO bergabung dengan DAP, UMNO bergabung dengan MCA, MIC adalah haram. Ada komen? PAS bergabung dengan DAP adalah sunnah. Ada komen? Okey? PAS bergabung dengan DAP dan orang bukan Islam, Keadilan adalah sunnah. Kerana dirujuk kepada peristiwa Abdullah bin Ubay bin Salul di negeri Madinah. Satu gerakan munafik yang ingin menjatuhkan tentera kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang memerintah Madinah. Selepas peristiwa hijrah, Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada Mekah ke Madinah. Lalu Nabi diangkat menjadi kerajaan, menjadi pemerintah, menjadi ketua negara Madinah. Sedangkan pada peringkat awalnya, penduduk Madinah sedang merancang ingin mengangkat Abdullah bin Ubay menjadi pemerintah. Lalu dirancang pergerakan. Satu perancangan yang strategik untuk menjatuhkan kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Abdullah bin Ubay membina sebuah masjid yang dinamakan Masjid Dirar. Lalu dijemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merasmikan masjid tersebut. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berbincang dengan sahabat-sahabatnya untuk pergi. Lalu turunlah ayat Al-Quran dalam surah At-Taubah. Allah Ta'ala memerintahkan supaya membakar masjid tersebut. Kerana masjid tersebut adalah satu perancangan, bukan kerana iman, kerana ingin menjatuhkan tentera kerajaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkumpul semua sahabat-sahabatnya untuk pergi ke masjid tersebut, lalu membakar masjid tersebut. Lalu apa yang Nabi sallallahu alaihi wasallam lakukan untuk mempertahankan kerajaan Islam Madinah pada ketika itu? Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan semua umatnya, semua rakyatnya, tidak kira agama. Termasuklah Yahudi, Kristian yang ada di dalam negeri Madinah pada ketika itu. Nabi bersatu untuk mempertahankan kerajaan Islam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man aza zimmiyan faqad azani." Siapa yang menyakiti kafir zimmi? Apa makna kafir zimmi? Kafir zimmi, kafir yang boleh duduk di bawah pemerintahan Islam dan mentaati kerajaan Islam. Siapa yang menyakiti kafir zimmi, seolah-olah dia telah menyakiti aku. Ini hadis Nabi. Maknanya, kerja bersatu dengan orang bukan Islam adalah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa yang UMNO bersatu tak jadi sunnah? PAS bersatu jadi sunnah. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bersatu, kamu hendaklah mentaati aku dan aku tidak akan menghalang kamu untuk menegakkan agama kamu. Sekiranya kamu menghalang pergerakanku, menghalang dakwah agamaku, maka kamu boleh keluar dan beredar daripada gerakan ini. Maknanya, bezanya, yang kita bergabung dengan DAP dan apa ni, keadilan yang bukan Islam, kita namakan dia sebagai tahalluf. Apa makna tahalluf? Tahalluf ini kita hanya bergabung dalam satu matlamat. Apa matlamat kita? Hendak menjatuhkan kerajaan yang zalim sekarang ini. Itu tahalluf. Dan pergabungan di antara UMNO dengan MCA dan MIC dinamakan sebagai wala'. Apa maksud wala'? Wala' ni ta'at. Kita ikut apa yang dia nak. Kalau kita ingat peristiwa politik negara kita, sejarah negara kita, UMNO start daripada pertubuhan UMNO sampai sekarang bersatu dengan MCA dengan MIC. Apa yang UMNO telah buat, apa yang kerajaan Malaysia kita boleh buat untuk mengangkat Islam sebagai agama resmi negara? Bila timbul isu perpaduan, pertemuan di antara wakil Pakatan Rakyat dengan wakil kerajaan Malaysia berbincang mengenai perpaduan, Presiden Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang meletakkan syaratnya Islam mesti didaulahkan. Akhirnya Datuk Seri Najib hampir bersetuju. Akhirnya Chua Soilek kata kalau UMNO tegakkan Islam dalam negara, MCA keluar daripada UMNO. Akhirnya Najib kata aku tak nak setuju, tak naklah. Kita tak nak perpaduan. Sebab apa? Inilah namanya wala. Kerana takut kepada perpecahan di antara mereka, sanggup ketepikan Islam. Itu sejarah yang belah sana. Sejarah kita, kita telah melakukan tahalluf siasi selepas daripada pilihan raya 1999. Kita bersatu di bawah barisan alternatif. Ingat? Ingat? Yang mana kita bergabung di antara PAS, DAP dan Keadilan. Seperti mana sekarang juga. Masa itu PKN, bukan PKR. Parti Keadilan Nasional. Sekarang ni Parti Keadilan Rakyat. Dia tukar lambang, letak merah tepi. Tukar R dengan N. Okey. Saya bukan nak ceramah politik ni. Nak cerita mengenai perbezaan tahalluf dengan wala'. Kalau kita tak sebut jelas, tak nyata benda ni. Tapi kena sebut jelas contoh yang ada depan mata kita. Tahun 2000, selepas pilihan raya 99, akhir 99, tahun 2000, kerajaan Terengganu pada masa itu diketuai oleh Tuan Guru Haji Abdul Hadi Awang ingin menegakkan Islam. Lalu dibahaskan dalam parlimen. Lalu bangunlah Singa Bukit Gelugur. Apa nama? Kapal Sing. Saya tak ingat. Bangun Kapal Sing. Sekiranya PAS nak lakukan, nak tegakkan negara Islam, langkah mayat saya dulu. Akhirnya DAP keluar. Betul tak? Adakah kita cakap, ah, tak payahlah, kau tak payah keluarlah. Aku tak payah buat Islam. Kau nak keluar. Yang pentingnya, dasar kita tegak. Kita tahalluf ini, kita hanya bersatu dalam satu benda saja. Apa satu benda itu? Adalah untuk menjatuhkan kezaliman. Dasar kita tetap sama. Dasar Islam, dasar kebajikan. Islam dengan kebajikan inilah yang Hasan Ali keluar tu. Sama je, kebajikan pun Islam. Islam pun kebajikan. Maknanya Islam itu satu. Dia panggil dasar yang utama. Kebajikan ini kita nak suruh orang nampak apa yang kita nak buat. Apa yang pelik sangat. Kita boleh letak negara yang adil. Nak letak negara adil pun ada persanggahan. Ada masalah. Adil pun Islam. Kebajikan pun Islam. Apa masalahnya? Tak ada masalah. Jadi nak cakap sini, ada bezanya. Bukan kata, sama je, PAS, UMNO, sama je. Dulu tak boleh, sekarang boleh. Mana boleh macam tu? Ada majlis. Usahakan kata orang yang datang bergabung dengan kita. Orang kita. Maknanya ahli kita, ahli PAS yang betul benar. Ahli PAS yang ada masalah, kita buang. Bukan kata orang yang berkawan dengan kita, kita boleh halau. Orang yang berada dalam rumah kita, kita buang. Kalau siapa ingat, saya yang ini saya tak sempat. Tapi hanya dengar cerita. Masa bergabung, daripada perikatan jadi Barisan Nasional, maknanya masa tu kerajaan campuran, betul? Saya tak ingat. Sebab saya pun tak ada lagi masa tu. Tapi membaca dan mendengar cerita daripada orang. Ada di kalangan orang-orang kita, orang PAS yang menjadi kerajaan masa tu kan? Bila ada campuran, jadi kerajaan macam mana? Ada yang jadi esko, ada yang jadi timbalan menteri. Akhirnya ada seorang wakil rakyat kita, bila nak buat makan malam, menari. Akhirnya PAS membuang dia. Sanggup hilang satu kerusi. Maknanya itulah dasar kita. Kita berkawan dengan orang bukan Islam dengan cara kita mengharamkan yang haram, menghalalkan yang halal. Yang haram tetap haram, yang halal tetap halal. Jangan yang halal jadi halam. Yang halal jadi halam. Yang haram jadi haral. Maknanya campur. Bercampur. Maknanya kalau haram, haram. Tapi yang sebelah sana berkawan dengan MCA, MIC. Kalau kau buat Islam, aku keluar daripada kau. Maknanya, mereka mentaati. Ini beza. Faham semua? Okey, faham. Maknanya, tak adalah kecelaruan dalam kepala, tak ada. Faham? Betul? Kau ada masalah lagi dalam kepala? Tak ada. Okey, itu cerita tahalluf siasi. Maknanya, kena faham. Ada orang tanya saya. Macam mana kalau kita berada dalam jemaah tapi kita tak jadi ahli jemaah? Kita hanya berada dalam jemaah, kita tak daftar sebagai ahli. Macam mana? Bila saya pergi edar borang, dia kata tak apalah, saya tak payah isi borang pun tak apa. Saya ni memang kuat daripada asal lagi. Kita nak jadi orang Malaysia, kita kena ada surat beranak kan? Kena ada IC. Maknanya macam itulah. Kita sebagai manusia, lahir ke atas muka bumi ni, kita dah ada kat pengenalan kita dengan Allah Ta'ala. Maknanya ada tulisan. Jadi maknanya kena jadi ahli. Inna Allaha yuhibbul ladhi na yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah PAS. Ayat 4. Rajin jumpa surah PAS dalam Quran. Saya sebut tadi, innallaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffa ka'annahum bunyanun marsus. Surah PAS dalam Al-Quran ayat 4. Pernah jumpa? Tak pernah? Pernah jumpa? Ada siapa-siapa jumpa surah PAS dalam Quran? Tak ada. Tapi saya kata ada. Sebab apa saya sebut surah PAS? Inna Allaha yuhibbul ladhina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahum bunyanun marsus. Allah Ta'ala kata, sesungguhnya aku ni kasih kepada orang yang berada dalam satu, orang yang berjuang di jalan Allah dalam satu saf, seumpama bunian. Bunian ni apa maksud bunian? Binaan. Binaan ni pergilah, tidak dapat tidak mesti jadi pas. Sebab asas bunian, asas binaan ni dia kena ada tiga unsur. Betul? Dia kena ada tiga unsur yang penting untuk nak buat binaan. Apa unsur penting? Pasir kena ada. Air kena ada. Simen kena ada. Ini unsur wajib. Kalau ada batu, tak ada, tak ada pasir, tak ada air, tak ada simen, tak jadi. Faham? Tiga unsur penting dalam nak buat batu, nak buat satu binaan. Maknanya setiap tiga unsur ni ada penguat dia. Yang menguatkan ejaan tuah ialah ta. Tapi yang menguatkan ejaan pasir adalah pi. Yang menguatkan ejaan air adalah a. Yang menguatkan ejaan simen adalah s. Gabungan p a s itulah surah pasnya. Okey, itu satu selingan. Bukan nak cerita pas ke apa ni, tapi itu selingan. Yang nak cerita kat sini ialah jemaah wajib. Allah Ta'ala sukakan orang yang berada dalam satu saf, satu binaan yang kukuh seumpama bangunan. Maknanya kita tengok Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki kemenangan di dalam peperangan Uhud. Betul tak Nabi menang dalam peperangan Uhud? Menang peringkat awal. Maknanya sini ada dua pengajaran. Satu pengajaran jemaah ataupun organisasi itu penting. Yang kedua, walak taat pada pemerintah adalah penting. Kita menang kerana apa? Kerana organisasi, saf, jemaah adalah kemas. Ha? Nabi kata kita kena jaga bukit ini. Jangan bagi mereka dapat tempuh. Akhirnya, saf ini kuat. Akhirnya, orang kafir Quraisy berundur. Akhirnya, lepas tu kenapa orang kafir boleh menang balik? Kerana walak tak ada. Semua yang ada ke atas bukit tu nampak harta ghanimah, rampasan perang semua turun. Kejar. Maknanya, saf dah okey dah. Tapi, walak tak ada. Ha, ini perkara yang penting. Suka saya sebut. Jemaah menegakkan Islam ini wajib. Seperti mana wajibnya sembahyang. Betul tak? Iqamatid din, tegakkan agama. Wasiyasatud dunya bi. Dan hendaklah kita tadbirkan dunia ini dengan agama Islam. Maknanya wajib. Tegakkan Islam adalah wajib. Jangan siapa kata alah Islam tu tak ada. Maknanya tegakkan Islam adalah wajib. Macam mana nak tegakkan Islam? Ada orang mendakwa, alah, tegakkan Islam ni tak payah masuk politik je lah. Kita buat biasa-biasa je. Kita sebar ke Islam. Patutnya dah lama dah boleh sebar. Boleh tegakkan Islam kat negara kita ni. Berapa banyak jemaah Islam yang tak nak campur politik, tak nak masuk pilihan raya. Mana yang ada? Mana ada yang dapat menegakkan Islam? Kita respect. Tapi, kita respect orang yang berani. Tapi, sampai bila? Sampai bila? Mereka boleh menegakkan negara Islam dan boleh menjadi kerajaan. Kalau kita pergi dengan keadaan kita bukan satu jemaah politik yang mana kita tak masuk pertandingan pilihan raya, kita boleh pergi. Datuk Seri, saya minta Datuk Seri berundur, biar saya duduk sini, saya nak tegakkan Islam. Boleh? Ada dibagi laluan? Takkan. Melainkan kita jatuhkan dia melalui pilihan raya. Maknanya, menegakkan Islam itu wajib. Maknanya, tegakkan Islam dengan cara biasa tak boleh. Melainkan kena ada jemaah Islam. Seperti mana wajibnya sembahyang. Nak sembahyang, macam mana kalau perigi nak ambil air tak ada? Maknanya, kena gali perigi. Betul? Untuk ambil air. Okey, maknanya kita kena tubuhkan satu pertubuhan Islam untuk tegakkan Islam. Okey, perigi dah ada, jemaah Islam dah ada, pertubuhan Islam dah ada. Tapi macam mana kita nak air dalam perigi itu boleh kita ambil? Maknanya gerakan ni dah ada, tapi macam mana kita nak menggerakkan? Maknanya kita kena lantik satu orang yang menggerakkan. Ha, maknanya kena ada orang yang menggerakkan. Okey. Macam perigi tadi, kita kena ada lantik satu benda yang boleh mengambil air dalam perigi naik atas. Maknanya kalau dulu kita lantik orang yang angkat air tu. Ha? Sekarang ni kita pakai motor air, enjin air. Maknanya benda tu adalah wajib. Sekarang ni kalau kita tak ada orang, tak pandai dah nak, orang Kelantan panggil kara. Orang sini panggil apa? Pakai timba tu. Dipanggil apa? Saya tak tahulah. Angkat lah kan? Angkat air bawa naik. Maknanya angkat air tu wajib. Sekarang ni dia pakai motor air. Maknanya beli motor air tu wajib. Hukum dia wajib. Kalau tak ada motor air tak boleh ambil wudu. Macam mana nak semayang? Kalau tak ada gerakan Islam, tak ada orang yang sanggup menjadi pemimpin. Maknanya kereta dah ada, driver tak ada. Maka belajar driver tu adalah wajib. Ha, kita bagilah gerakan Islam ni, kita kata seumpama sebuah kereta. Kereta dah ada. Ha? Kita nak tuju ke depan sana. Kereta dah ada. Tapi tak ada orang yang pandai driver. Maka belajar jadi driver tu adalah wajib. Ma la yatimmul wajib illa bihi fahuwa wajib. Suatu yang wajib tidak sempurna melainkan ada satu perkara ini, maka satu perkara itu adalah wajib. Maknanya nak lantik seorang untuk jadi driver ni kena ada ahli. Maknanya menjadi ahli gerakan Islam adalah wajib. Ha, jangan kata remeh-remeh Allah atas kertas je tu. Jangan kata macam tu. Kena ada yang register secara betul benar. Ha, Allah Ta'ala buat sesuatu pada kita, ada tulisannya. Ha, makna kita nak jadi orang yang berjuang dalam menegakkan hukum Allah Ta'ala, hendaklah wajib menjadi ahli. Ha, maknanya dalam ramai-ramai ni ada yang tak jadi ahli lagi, kena daftar jadi ahli semua sekali. Ha, faham tu? Faham. Ha, maknanya macam tu. Dan politik. Politik kita kena faham. Apa makna politik? Politik kalau kita tengok dalam kamus bahasa. Dalam kamus bahasa, politik bermakna fikiran, pemikiran, siasah. Ha, dalam kamus Dewan Bahasa. Saya mengajar satu tempat. Saya mengajar, saya sebut. Politik adalah cara hidup. Oh, seorang budak mari, ustaz. Ustaz rujuk kat mana ni? Saya tengok dalam kamus Dewan bukan makna punya cara hidup. Politik ini adalah pemikiran, siasah. Cara hidup maknanya apa? Kita berfikir untuk hidup, betul tak? Lepas tu apa bezanya? Faham? Maknanya politik ini adalah cara hidup, cara kita menguruskan kehidupan kita. Siapa yang mengatakan politik dengan agama tak boleh bersama? Ada yang berpendapat bahawa tak boleh bersama politik dengan agama. Kalau ada yang mengatakan macam tu, saya minta tak payah semayang kat masjid ni. Pasal nak buat masjid ni kena ada politik dulu, nak dirikan tiang ni macam mana? Fikir, ui macam mana aku nak tegakkan tiang ni? Politik. Siapa yang mengatakan politik suku, agama suku, semayangnya tak sah, wajib qada balik. Kalau dia umur 70, semayang dia daripada umur 15 sampai 70 tak pernah sah. Sebab dalam semayang dia disebut politik. Bila? Dalam semayang dia dibaca doa iftitah, betul tak? Okey, dalam doa iftitah sebut inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sembahyangku, ibadatku, hidupku dan matiku kerana Allah Ta'ala. Hidup ini adalah politik. Kalau hidup ni tak politik, makcik-makcik, pakcik-pakcik tak boleh semayang, tak boleh makan nasi. Sebab tak tahu macam mana beras nak jadi nasi. Itu politik tu. Beras nak jadi nasi. Betul tak politik? Maknanya kita kena fikir, ambil beras ni dalam bekas ni, letak dalam periuk. Lepas tu bubuh air. Lepas bubuh air, letak atas api. Letak atas dapur. Atas dapur ni macam mana nak jadi nasi? Oh, kena buka api. Buka api, okey, api. Nasi dah masak. Macam mana nak suruh boleh makan? Kena tutup balik api. Kalau tinggal macam tu, nasi tu hangus. Faham semua? Okey, macam ajar budak-budak sekolah pula kan. Maknanya macam tu. Politik-politik ni adalah cara kita berfikir. Anak kecil dia tak pandai nak cakap saya nak kencing. Maknanya, macam mana kita tak nak bagi air kencingnya sampai ke tilam? Kita fikir. Okey, kena pakaikan lampin. Maknanya pakaikan lampin itu politik. Nasi kat pinggan macam mana nak suruh masuk ke mulut? Ambil nasi, letak kat pinggan. Ambil tangan ataupun sudu. Cebok, makan. Itu politik. Kena faham. Maknanya, lepas ni tak ada dah yang fikir, alah ni, ini bukan Islam, saya tak boleh pilih. Jangan macam tu. Kena pilih walaupun bukan Islam, selagi mana dia boleh bekerja sama dengan Islam. Kalau kita tak pilih, apa hukumnya? Berdosa. Kenapa? Kerana kerajaan Islam tak tegak kerana seorang Cina yang bukan Islam ini tak menang. Menyebabkan Islam tak boleh jadi pemerintah. Kerana apa? Kerana ada seekor manusia yang tak nak undi orang Cina yang bekerja sama dengan Islam. Maknanya jelas. Lepas ni tak ada dah orang yang berkecelaruan. Tak apalah, saya tak nak keluar mengundi lah. Saya tak nak keluar mengundi sebab calon ni calon bukan Islam. Okey. Saya rasa cukup lah kot. Ke tak cukup lagi? Cukup lah tu kan? InsyaAllah kita jumpa lagi lah. Jadi saya harap semua boleh faham apa maksud tahaluf, apa maksud walak. Sama-sama maksudnya kerjasama. Tapi kerjasama kita tahaluf. Kerjasama kita atas satu tujuan. Apabila kamu tak boleh terima satu, kamu boleh terima satu tujuan, tapi dasar kita kau tak boleh terima. Maknanya kau boleh keluar daripada aku. Seperti mana yang berlaku tahun 2008, tahun 98, tahun 2000, DAP keluar daripada Barisan Alternatif. Menyebabkan kita hilang gabungan kerjasama dengan DAP. Sebab apa? Sebabnya kau nak canggah aku punya dasar. Maknanya kita tak boleh kerjasama dengan orang yang tak boleh setuju dengan dasar kita. Engkau tegakkan dasar kau, aku tak dasar aku. Tak ada masalah. Orang tanya. Masa tu saya pergi satu program. Perjumpaan, dia buat perjumpaan ramah mesra. Presiden PAS dengan guru-guru pondok. Jadi pondok kami hantar saya pergi. Dalam perjumpaan tu adalah seorang manusia ditanya pada tuan guru. Dia kata, tuan guru macam mana ni? Macam mana, apa beza gabungan PAS dengan DAP dan gabungan UMNO dengan MCA, MIC? Maka jawapan tuan guru macam tadi. Lepas tu dia tanya macam mana pula dengan Anwar Ibrahim yang menyatakan sokongan kepada negara Israel. Tok Raja dia kata itu dia punya pasal. Dia PKR, saya PAS. Kita PAS. Maknanya yang dasar dia, pegangan dia nak sokong tak sokong, itu dia punya pasal. Yang pentingnya kita bekerjasama untuk menjatuhkan apa ni, UMNO. Lepas tu macam mana kalau kita mengundi dia? Tok Raja dia kata wajib kita undi dia. Sebab apa? Sebab nak jatuhkan UMNO. Yang dia, lepas ni kita kira kita dengan dia macam mana. Bila kita jadi dia sekarang ni, kalau kita dapat memerintah, kok mana-mana pun imam mesti orang pakai serban. Nak jadi imam mesti orang pakai serban. Sebabnya dasar dia Islam. Sekiranya kamu tak boleh, maka kita berlawan sama kita pula. Maknanya macam tu. Okey. Boleh faham lah? Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Jadi saya ni macam biasa ya, berniaga. Berniaga untuk saham akhirat. Siapa-siapa yang nak melabur. Melabur untuk saham akhirat dengan harga RM50 dan RM10. RM10 pun ada, RM50 pun ada. Untuknya, untuk pembinaan komplek dan juga dana pendidikan Ma'had Tahfiz wa Ta'lim Matla'il Badrain. Jadi ada satu kisahlah cerita. Sekarang ni kami dalam proses nak membeli tanah. Tanahnya lebih kurang 4 ekar. 4 ekar RM200,000. Jadi kami memerlukan 100 lagi. Bukan RM100, RM100,000. Yang ada baru RM100,000 untuk 2 ekar. Jadi siapa-siapa yang berminat nak membantu pun bolehlah. Kok dia ada duit lebih ke dia ada sampai 1,000,000 takkan, takkan tak boleh 100,000 kan. Ha, maknanya siapa-siapa yang boleh, boleh ada ada kenalan ke untuk untuk tolong ceritakan benda ni, insya-Allah kita bolehlah sama-sama. Kalau tak percaya saya, kena rujuk orang sana. Ada nombor telefon kita boleh bagi, cakap dengan orang sana. InsyaAllah. Kalau tak percaya nak bagi kat tangan, saya pun tak berani nak pegang sampai 100,000 ni. Ha, bank in je. Okey, itu saja. Wallah subhanahu wa ta'ala a'lam. Aku lukau lihada wa astaghfirullahal azim. Liwalakum. Walisairil muslimina wal muslimat. Fastaghfiruh. Faya fawzal mustaghfirin. Waya najatat ta'ibin. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اجعل جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. يا الله يا تuhan kami, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini ya Allah perhimpunan yang dirahmati olehmu ya Allah, dan perpisahan kami selepas ini perpisahan yang dilindungi olehmu ya Allah. Allahumma alimna ma jahilna. Ya Allah ya tuhan kami, berikanlah kepada kami pengetahuan di atas apa yang kami tidak ketahui. Wadzakirna ma nasina, dan berikanlah ingatan kepada kami di atas apa yang kami lupa. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Ya Allah ya Tuhan kami, kami berlindung denganmu ya Allah daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Wa min nafsin la tashba', wa min du'a'in la yustajabulah, dan doa yang tidak dimakbulkan olehmu ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah, wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Tuhan kami, bentangkanlah kepada kami perkara-perkara yang benar supaya kami boleh mengikutinya semua sekali ya Allah, dan bentang juga kepada kami benda-benda yang haram, benda-benda yang batil supaya kami boleh meninggalkannya semua sekali ya Allah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Takbir. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim.